Mitra Bisnis, dalam dua episode Jajang dan Mamat di koran internet, Kwi Kian Gi menggambarkan kegaduhan dan kondisi yang melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Menurut Kwi Kian Gi, dalam alam demokrasi seperti saat ini, setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan untuk itu, konstitusi kita memang telah menyediakan saluran khusus melalui wakil rakyat di parlemen untuk menampung aspirasi setiap warga negara agar dapat dibahas secara serius dengan pola musyawarah untuk mufakat. Lantas, apa yang terjadi jika saluran yang konstitusional itu ternyata tidak berfungsi dengan baik? Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, saat ini banyak kalangan menilai peran DPR sebagai saluran aspirasi rakyat tidak berfungsi optimal, sehingga suara-suara untuk melakukan revolusi agar terjadi perubahan masih sering kita dengar. Apa pendapat Bapak? Nah, kalau sudah ndablek, DPR-nya segala kan ndablek, ya itu yang dinamakan revolusi itu tidak berarti terus fisik perang itu tidak. Tapi rakyat ini bisa membentuk suatu kelompok yang memberikan opini lain. Ini yang Anda putus kok begini, ini gimana sih? Ini kan merugikan. Kami membawa Anda ke kekuasaan itu dulu kan untuk membela kami, kok sekarang Anda begini gitu. Nah itu kalau yang bersuara itu organisasi yang rapi, banyak anggotanya itu, itu kan berarti suatu praktek yang berbeda. Artinya dia sendiri yang memilih, akan tetapi atas kejengkelannya dia sekarang membentuk suatu kekuatan, adu opini, adu argumentasi. Jadi rakyat secara mandiri menyuarakan aspirasinya secara langsung ya Pak Kwi? Iya betul. Disuarakannya yang membentuk organisasi massa. Tapi Pak Kwi, saat ini suara-suara ke arah sana kan belum lagi terlihat kan Pak? Memang belum, tapi kan bisa yang kata revolusi itu bisa berarti itu. Tidak mesti fisik gitu. Masih menghargai, masih artinya tidak menggunakan kekerasan fisik. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.